السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab حقيقة المنهج السلفي karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salfiq Az-Zufairi hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan 3 poin dari 4 poin yang disebutkan oleh muallif tentang perkara yang diperhatikan di dalam manhaj salaf. Dan yang 3 perkara tersebut yang sudah kita jelaskan, yang pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, perintah untuk bersatu di dalam agama dan larangan berpecah belah. Kemudian yang ketiga, perintah untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca poin yang 4, permasalahan penting yang diperhatikan di dalam manhaj salaf yang disebutkan oleh muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wal mas'alatu rabi'ah, dan permasalahan yang 4, wallati hiya min usuliddin, dan hal ini merupakan pokok dari agama. Anna ad-din Allahi min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin, bahwasanya agama Allah yang berupa akidah, berupa ibadah, dan berupa muamalah. Mabniyun ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-ilmu, dan semua itu hakikatnya adalah ilmu. Alladhi amarallahu bihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Yaitu perintahkan seorang berilmu. Qabla al-qawli wal-amal, sebelum dia berucap dan beramal. Sebelum dia berakidah, sebelum dia beribadah, sebelum dia bermuamalah, maka didahului dengan ilmu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Inilah manhaj salafi. Berbeda dengan manhaj ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang. mereka beramal dulu kemudian mencari-cari dalil. Berakidah dulu kemudian mencari-cari dalil. Sehingga dalil-dalil yang ada itu dipaksakan supaya cocok dengan akidah yang dia yakini. Supaya cocok dengan ibadah yang dia lakukan. Supaya cocok dengan muamalah yang sudah dia kerjakan. Bukan didahului dengan ilmu. Ini bisa kita perhatikan. Bisa kita teliti dan telaah. Semua ahlul bid'ah seperti itu. Dan terkadang ini juga muncul di antara orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada salafi. Walaupun kita tidak menjazam, tidak memastikan bahwasanya dia ini menyimpang atau yang semisalnya, tetapi setidaknya kita berhati-hati. Ada pada orang ini ciri-ciri hizbiyah, ciri-ciri ahlul bid'ah. Beramal dulu, baru cari dalil. Berakidah dulu, baru cari dalil. Sehingga dalil yang ada dipaksakan, dimaksudkan. Bagaimana cocok dalil ini untuk perkara yang sudah dia lakukan. Qala rahimahullah ta'ala, qala hafizahullah ta'ala, fal manhajus salafi, maka adapun manhaj salaf, qa'imun alal ilmi asyari, itu tegak di atas ilmu syari. Al-mabni ala kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ajma'a alaihi salaful ummah. Dan apa-apa yang telah disepakati oleh salaful ummah. Minas sahabati wa tabi'ina wa atba'ihim. Dari para sahabat dan para tabi'in, dan para pengikut mereka. Walaysa mabniyan ala ara'ir rijal. Manhaj salafi ini tidak dibangun di atas pendapat-pendapatnya rijal, pendapat-pendapatnya orang. Bagaimana kita mengetahuinya? Dia pakai dalil juga. Walaupun bagi yang memahami itu dalilnya dipaksakan. Tapi bagi kebanyakan kaum muslimin atau bahkan salafiyin samar. Dia pakai dalil juga. Pakai hadis. Pakai Al-Quran. Maka di antara mengetahuinya, ketika melihat satu kejanggalan dan keanehan, karena fitrah seorang Muslim itu berada di atas kebenaran. Ketika ada sesuatu yang menyelisihi, dia akan merasa aneh dan merasa ganjil. Maka dilihat, bertanya kepada gurunya yang lain. Sebagaimana para ulama memberikan nasihat ketika engkau ingin mengetahui kesalahan guru engkau, maka duduklah di majlis syekh yang lain. Ketika dia duduk hanya di satu majlis, di gurunya saja, maka apa yang disampaikan gurunya semuanya benar. Tidak ada yang salah. Karena dia hanya seorang murid dan hanya mengikuti apa yang didengarkan oleh gurunya. Tetapi ketika dia duduk di majlis syekh yang lain, akan terlihat, oh ternyata pendapatnya yang ini keliru. Yang ini benar. Dan seterusnya. Sehingga kita menilai bagaimana guru kita yang lain menilai. Baru akan terlihat sisi apakah yang dilakukannya ini ilmiah sesuai ilmu syar'i atau sesuai dengan aroknya, sesuai dengan pendapatnya sendiri. Yang tentunya hal tersebut bukan dalam rangka mengadu, tetapi memang mencari kebenaran. Karena tadi Anda sampaikan bahwasanya kebenaran ini adalah satu fitrah yang bagi setiap muslim yang masih berada dalam fitrah akan merasakannya. Akan merasakannya. Apalagi manhaj salafi, sebagaimana disebutkan di awal-awal, bahwasanya manhaj salafi ini adalah manhaj yang sesuai dengan fitrah. Ketika fitrah seseorang ini masih lurus, maka dia akan sejalan. Dan ketika apa yang dia lihat ini tidak sesuai dengan fitrah, maka hal tersebut bisa dikatakan ada indikasi, ya, perbuatannya ada yang menyelisihi manhaj salaf. Walaupun kita tidak bisa memastikan, sehingga kita menanyakan kepada guru kita yang lain, apakah hal ini benar, sesuai dengan dalil, sesuai dengan manhaj salaf. Naam. Walaysa mabniyan ala ara'ir rijal. Bukan dibangun di atas pendapatnya, pendapat rijal, pendapatnya seseorang. Karena ahlul bid'ah pun sama, mereka berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Apalagi orang-orang khawarij, terutama orang-orang khawarij dahulu. Ya. Orang-orang khawarij dahulu ini tidak sulit dibantah. Maka saat itu yang turun itu siapa? Abdullah ibn Abbas. Seorang ulamanya sahabat. Jadi bukan orang apa? Bukan orang sembarangan menghadapi mereka. Ya. Kenapa? Karena hujah mereka kuat. Hujah mereka kuat. Bahkan kebanyakan mereka itu hufadz, penghafal Al-Quran. Ya, penghafal Al-Quran. Maka yang mendatangi mereka ini apa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pun itu meminta izin kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali radhiyallahu anhu merekomendasikannya. Wala 'alal fikri, bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran. Wala 'ala mabadi al-falsafah, dan tidak pula berdasarkan kaidah-kaidah filsafat. Wa ilmil mantiq, atau ilmul mantiq al-Yunani, yang berdasarkan apa, berasal dari Yunani. Wa ilmil kalam, dan ilmul kalam. Ilmu mantik dan ilmu kalam ya kurang lebih sama. Ya. Wala ala taqlidil aba, dan tidak pula berdasarkan taklid terhadap bapak-bapak. Kama yaslukuhu ahlul ahwa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pengekor hawa nafsu. Wa ahlul adyani mukhalifah, dan para penganut agama-agama yang menyelisih Islam. Aw kama kana alaihi ahlul jahiliyah, atau seperti apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Walihada amarallahu birruju'i ilal ulama'i rabbaniyin. Dikarenakan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kembali kepada para ulama ar-rabbaniyin. Para ulama yang benar-benar mereka ini menterbiah dengan tulus umat ini. Membimbing umat ini. Wabayyana manzilatahum, dan menjelaskan kedudukan mereka, yang tentunya kedudukan mereka yang agung. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarjuna rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Ataukah orang yang dia ini selalu taat kepada Allah sepanjang malam sujud dan berdiri menegakkan salat, itu lebih baik daripada orang-orang musyrikin? Yahdarul akhirah, yang orang yang taat ini takut terhadap akhirat, yaitu terhadap adab yang akan datang nanti di akhirat. Wa yarjuna rahmata rabbih, dan mereka berharap rahmat Rabbnya. Qul, katakanlah, hal yastawil ladina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu, wal ladina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadhakkaru ulul albab, sesungguhnya orang yang bisa mendapat peringatan, mengambil peringatan, adalah orang-orang yang memiliki akal. Wa qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha pengampun. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka satu perkara atau berita tentang keamanan atau rasa takut, ada'u bih, mereka malah menyebarkannya. Satu perkara yang berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan rasa takut, maksudnya adalah perkara yang berkaitan dengan banyak manusia. Ada'u bih, mereka malah menyebarkannya. Ini peringatan kepada orang-orang yang menyebarkan berita, ya, dari orang-orang munafik, ya, menyebarkan berita yang belum jelas. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, andaikan mereka mengembalikan berita tersebut kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, atau dikembalikan kepada ulil amri. Ulil amri ini memiliki dua tafsir. Yang pertama adalah ulama, kemudian yang kedua adalah waliul amr, pemerintah. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri dari mereka, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum, niscaya akan mengetahui orang-orang yang bisa mengambil istimbat dari mereka, yaitu memiliki ilmu. Memiliki ilmu untuk menyimpulkan, istimbat itu menyimpulkan permasalahan yang ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Terutama dalam permasalahan an-nawazil, yaitu nawazil itu jamak dari nazil. Artinya secara bahasa yang turun. Tetapi maksudnya dari nazil di sini adalah kasus-kasus baru. Ya. Kasus yang terjadi baru, baik itu berkaitan dengan ibadah, baik itu berkaitan dengan akidah, baik itu dengan muamalah atau yang lainnya. Manhaj, ya. Itu. Seperti contoh permasalahan tentang pandemi ini, ya. COVID-19. Ini termasuk nazil atau nawazil, jamaknya nawazil. Ini tidak semua orang berbicara, ya. Orang yang nggak pernah makan bangku sekolah berbicara COVID-19. Subhanallah, tiba-tiba jadi profesor ya. Naam. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, kalaulah mereka kembalikan kepada rasul atau kepada ulil amri, para ulama atau para waliul amr, pasti mereka akan bisa menyimpulkan permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi, bukan memberikan kekacauan. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah bukan karunia Allah terhadap kalian dan rahmatnya, sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Artinya, kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada umat ini dengan dibimbing, ya, dengan cara-cara yang syar'i, pasti kebanyakan mereka ini akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Dengan ada bimbingan saja, ternyata banyak di antara mereka keluar dari bimbingan tersebut. Ya, keluar dari bimbingan syariat. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan berkata al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabil ilmi, di dalam kitabul ilm, babu fadlil ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Wa qawlu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Qala Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, inda syarhihi li hadhihi turjumah, pada syarahnya terhadap judul ini, yaitu fadlul ilmi, kemudian ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Qauluhu, ucapannya, wa qawluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, rabbi zidni ilma, wadihud dilalah fi fadlil ilmi. Dilalahnya ini sangat jelas. Dilalah ini adalah sesuatu yang bisa diambil dari satu dalil, ya. Ketika kita katakan wa aqimus shalah, ya, berdalil dengan wa aqimus shalah, dilalah dari ayat ini menunjukkan salat itu wajib. Ya, salat itu wajib. Itu dilalahnya. Jadi apa yang terkandung dari ayat atau dalil? Wadihud dilalah, dilalahnya sangat jelas. Fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu. Lianna Allah Ta'ala lam ya'muru nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai'in, untuk meminta tambahan dari sesuatu, illa minal ilmi, kecuali dari ilmu. Hal ini menunjukkan apa? Tingginya kedudukan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Rasulnya untuk ditambahkan harta. Tetapi diperintahkan untuk ditambahkan ilmu. Karena dengan ilmu ini, biiznillah seorang akan terbimbing kehidupannya. Sebaliknya justru ketika bertambah harta tanpa ilmu, ini akan membahayakan pemiliknya. Karena biasanya banyaknya harta ini mewariskan sifat-sifat yang jelek kepada pemiliknya. Ini keumumannya, ya, keumumannya. Walaupun tidak seluruhnya, seperti sifat angkuh, sifat sombong. Dan ini suatu perkara yang ma'ruf, ya. Ini suatu perkara yang ma'ruf karena dia memiliki harta. Tetapi apabila dia memiliki ilmu, harta yang banyak pun tidak mempengaruhi akhlaknya. Sebagaimana yang terjadi pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti ulama-ulama kita, di antaranya seperti Al-Imam Ibnu Mubarak, ya, Al-Imam Ibnu Mubarak. Dia seorang yang kaya raya. Ya, dia menanggung beberapa ulama untuk menuntut ilmu dan mengajar. Seluruhnya ditanggung oleh dia. Puluhan ulama ditanggung olehnya. Dan dia sendiri ada seorang ulama besar, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Tidak asing bagi kita. Wal muradu bil ilmi, yang dimaksud dengan ilmu, al ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i, alladhi yufidu, yang memberikan faedah, ma yajibu alal mukallaf min amri dinihi, yang memberikan faedah kepada pemiliknya, ya, menjelaskan apa yang wajib bagi mukallaf dari urusan agamanya. Min ibadatihi wa muamalatihi, dari ibadahnya dan muamalahnya. Jadi dibimbing dengan ilmu ini. Wal ilmu billahi wa sifatihi, dan ilmu tentang Allah dan sifatnya. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi wa tanzihi minan naqaisi, dan apa yang wajib baginya untuk melaksanakan perintahnya dan membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari kekurangan. Dari sifat-sifat aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Wa madaru dalika ala tafsiri wal hadisi wal fiqhi. Dan semuanya itu kembali kepada ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan berkata al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala aidha fi kitab al-i'tisam bil kitab was sunnah. Di dalam kitab al-i'tisam bil kitab was sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Kitab dan Sunnah. Masih di dalam Sahih Bukhari. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa satu kelompok dari umatku zahirina 'alal haqq, mereka itu nampak di atas kebenaran. Wahum ahlul ilmi. Mereka itu adalah ahlu ilmi. Orang yang berilmu. Summa qala, kemudian berkata, haddasana Ubaidullah ibn Musa. Haddasana Ubaidullah ibn Musa. An Ismail, an Qais, anil Mughira ibn Syub'ah. Ini ibn Syub'ah. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun." Senantiasa kelompok, satu kelompok dari umatku, mereka nampak menang sampai datang urusan Allah. Yang dimaksud urusan Allah itu adalah hari kiamat. Sampai datang hari kiamat. Yang dimaksud sampai datang hari kiamat, maksudnya adalah mendekati hari kiamat. Karena hari kiamat ini tidak ditegakkan kecuali di atas syirarul khalq, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makhluk yang paling buruk. Ya. Makhluk yang paling buruk. Hari kiamat ini tidak ditegakkan kecuali di atas orang-orang yang paling buruk. Wahum zahirun, dan mereka akan selalu nampak, selalu menang. Selalu menang di sini adalah bil hujjah wal bayan, yaitu dengan hujjah dan penjelasan. Adapun dengan senjata atau pedang, maka sebagaimana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, al harbu sijalun, perang itu sijal. Sijal itu sesuatu terkadang menang, terkadang kalah, ya. Dan itu satu kewajaran. Pada zaman Nabi pun sama terjadi seperti itu. Tetapi apabila berperang dengan hujjah dan bayan, maka ta'ifah tersebut akan selalu menang. Nah, akan selalu menang. Karena hujjahnya kokoh. Wa qad ja'a tafsiru hadhihi ta'ifati an katsirin minas salaf. Sungguh telah datang tafsir tentang ta'ifah ini, kelompok ini, dari banyak, ya, dari salaf. Bi annaha ahlul hadis ahlul ilm, bahwasanya mereka itu, ta'ifah tersebut itu adalah ahlul hadis wa ahlul ilm. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Jika mereka itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Maksudnya Ta'ifah Mansurah ini. Ta'ifah yang akan menang ini. Kata Imam Ahmad, mereka itu ahli hadis. Kalau bukan mereka, saya tidak tahu siapa lagi. Wa akhraja Abu al-Qasim al-Aswahani fil hujjah. Dan telah mengeluarkan al-Imam Abu al-Qasim al-Aswahani dalam kitab al-Hujjah bisanadihi ila Ahmad ibn Sinan. Dengan sanadnya sampai kepada Ahmad ibn Sinan. Annahu qala. Bahwasanya dia berkata an qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati ila akhir hadis ya al hadis qalahum ahlul ilmi ashabul athar mereka itu adalah ahlul ilmi dan ashabul athar yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan athar dengan hadis. Setelah beliau menjelaskan panjang tentang keutamaan ilmu, terus tentang terakhir ini Ta'ifah Al-Mansurah atau Ta'ifah Najiyah, yang mereka itu adalah Ahlul Hadis, Ahlul Ilm, beliau menjelaskan di sini, Hafizahullah Ta'ala, Fal-Maqsudu, maka maksud dari semua ini, anna min usulil manhajis salafi, bahwasanya merupakan pokok dari manhaj salafi, al-irtibatu bil ilmi wal ulama, mereka selalu terikat dengan ilmu dan ulama. Ini yang paling penting. Yang beliau titik beratkan, maksud penjabaran panjang yang beliau sampaikan adalah manhaj salaf itu adalah manhaj yang selalu irtibat bil ilmi wal ulama. Dalam segala aspek kehidupannya. Karena kalau tidak dengan hal ini, tidak berdasarkan ilmu, tidak terikat dengan ulama, maka akan seperti kelompok-kelompok yang menyimpang. Berpendapat seenaknya, beramal seenaknya, sesuai dengan kesepakatan kelompoknya atau yang semisalnya. Semua bisa berpendapat selama pendapatnya disepakati dengan yang lain. Selama tidak ada yang menentang. Ya mungkin saat itu tidak ada yang menentang ketika bergulir waktu muncul penentangan karena apabila tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis akan terjadi ikhtilafan kathira. Ya, dipastikan akan terjadi perselisihan yang banyak. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalaulah bukan dari sisi Allah, mereka akan atau pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Inilah manhaj salafi irtibat bil ilmi wal ulama. Adapun ulama, ya tentunya mereka yang merupakan barometer. Apakah ilmu yang diklaim oleh seseorang ini sesuai? Karena ahlul bid'ah juga sama. Terutama orang-orang yang sebelumnya berada di manhaj salaf. Mereka merasa berada di atas ilmu, membawa hujah-hujahnya, dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Emang mereka tidak bawa ilmu? Bawa. Bawa. sebagaimana diisyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashfus Syubhat. Ya. Mereka apa? Merasa bangga dengan ilmu yang berada pada mereka. Tetapi ulama yang bisa mengetahui, ya, ulama mengetahui arahnya kemana. Dia menggunakan ayat ini, dia menggunakan hadis ini, apa tujuannya? Ulama ar-rasikhuna fil ilmi, ulama yang mereka kokoh ilmunya, akan mengetahuinya. Maka penting sekali irtibat terhadap ulama, yaitu selalu terikat dengan ulama. Wa anna hadha mimma awsallahu bihi, dan ini merupakan perkara yang selalu Allah wasiatkan. Wa anna fihi al-khair was-sa'adah wan-najah minal fitan. Bahwasanya di dalamnya, yaitu irtibat, mengikat diri, bergantung atau selalu terikat dengan ilmu dan ulama, itu terdapat padanya kebaikan, was-sa'adah, dan kebahagiaan, wan-najah, dan keselamatan minal fitan, dari fitnah. Fa inna fi dhihabil ulama, karena sesungguhnya dengan perginya ulama atau tidak adanya ulama atau tidak kembali pada ulama au adamil irtibati bihim atau tidak adanya terikat dengan mereka, dhahaban lil ilmi, merupakan bentuk hilangnya ilmu wad-din dan agama, wa ihlalan lil jahli wal fitan, dan mempersilahkan masuk kebodohan dan fitnah. Ketika seorang tidak terikat dengan ilmu dan ulama, maka ini seolah-olah dia sudah apa? Mempersilahkan masuk kebodohan dan fitnah. Baik itu dalam agama, ataupun dalam komunitas kaum muslimin, atau pada dirinya sendiri. Wayattakhidha annasa atau enam ini kemana ininya? وَيَتَّخِذُ النَّاسَ بَعْدَهُمْ رُؤُوسًا جُهَالًا فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ. Dan mereka menjadikan manusia setelah mereka, yaitu setelah para ulama ini meninggal atau tidak menggunakan para ulama, berpaling dari para ulama, akhirnya apa? Mereka menghadapkan diri mereka kepada tokoh-tokoh yang jahil. Ya. Yadilluna wa yudillun, yang tokoh-tokoh tersebut sudah tersesat dan menyesatkan manusia. Ya. Sudah tersesat dan menyesatkan manusia. Wal'iyadu billah. Ya. Wal'iyadu billah. Di antara sebab yang paling pokoknya, karena mereka sudah tidak terikat dengan ilmu dan ulama. Ini berbahaya. Nah, yang dimaksud ulama yang jelas. Nah, ulama yang disebutkan tadi di atas, yaitu Rabbani, yaitu ulama-ulama yang benar-benar mentarbiyah umat Islam, ya, mentarbiyah umat Islam, bukan memanfaatkan umat Islam. Kebanyakan sekarang memanfaatkan umat Islam, ulama ini memanfaatkan banyaknya, ya, untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Ya, supaya dia naik namanya, supaya dia terkenal. Lebih dari itu untuk kepentingan dunia, ya, untuk kepentingan dunia. Waliyadzubillah. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke hadis-hadis yang masih dibawakan oleh muallif rahimallahu taala tentang keutamaan ilmu. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.